اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Dimohon para hadirin untuk duduk kembali. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita langsung saja, tibalah waktunya untuk sama-sama kita menambah ilmu kita, mengikuti pengajian kajian kitab Adab Sulukil Murid. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau nantinya bermanfaat untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah. Dengan segala hormat kepada beliau Al-Mukarram Buya Yahya, kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaqi wal hiqdi wal ujbi wal riya'i wa hassin furujana minal fawahish. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana urzukna الثبات في الإيمان والاستقامة في العمل واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, حضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan ini adalah kenikmatan dari Allah. Semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan ini adalah mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja kita mulai membaca kitab Adab Sulukil Murid, yang setelah itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan Muharram dan apa yang semestinya kita lakukan di bulan Muharram. Kita langsung saja bil barakah dengan kitab Adab Sulukil Murid faslun fasal. Kita sudah sampai kepada fasal berikutnya. Jika fasal yang lalu kita berbicara tentang tobat, maka kita sampai kepada fasal wa'alal muridi, dan bagi seorang murid. Murid itu adalah kita yang berusaha mencari ridha Allah, yang berjalan menuju Allah. Kalau bahasa tasawuf lebih khusus lagi, murid atau ahli tariqah. Murid ini, kita ini ahli tariqah. Biarpun belum berbaiat dengan tariqah tertentu, semua orang yang menuju kepada Allah adalah ahli tariqah. Wa 'alal muridi, bagi seorang murid, hendaknya ayyajtahida, berusaha fi hifdhi qalbihi, untuk menjaga hatinya, minal wasawisi, dari waswas, godaan-godaan hati. Godaan-godaan hati, wal afati, dan hal-hal yang merusak hati. Wal khawatiri, dan lintasan-lintasan ar-radiyati atau ar-radiyati yang jelek. Wal yukim, hendaknya ia menegakkan ala babi qalbihi, di depan pintu hatinya, membuat sesuatu di dalam hatinya tersebut hajiban, benteng yang membatasi daripada hal-hal yang bisa merusak. Dibungkus hati kita, kita rawat hati kita, minal muraqabati, dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah membiasakan hati kita dan membiasakan diri kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab permasalahannya itu bukan kita itu tidak beriman kalau Allah melihat kita. Semua yakin dalam akidah kita berbicara, kita sering sebut Allah Maha Melihat. Basir, Allah Maha Melihat, dan itu keyakinan kita. Dan insyaallah ahli iman kalau ditanya Allah melihat atau tidak, selalu orang berkata Allah itu melihat. Cuman permasalahannya kita itu beriman kita ini tidak terus kita sadari, sehingga tidak cukup orang meyakini Allah melihat, akan tetapi lebih penting dari itu adalah merasa terus menerus kita itu dilihat oleh Allah. Itulah muraqabah. Jadi terus menerus merasa dilihat oleh Allah ini penting, sehingga seorang hamba kalau sudah terlalu muraqabah itu aman, kemaksiatan tidak akan dilakukan karena dia merasa dilihat oleh Allah. Kejahatan akan tidak dilakukan karena merasa dilihat oleh Allah. Jadi tidak cukup orang itu mengatakan aku beriman kepada Allah, tetapi bagaimana kita itu merasa, melatih diri kita untuk merasa dilihat oleh Allah. Dan ini dibiasakan dalam perbincangan, perlu kalau kita mau berbohong, jangan bohong, Allah melihat kita. Kalau kita masuk kamar kita sendiri, jangan melakukan yang haram, biarpun orang lain tidak melihat, Allah melihatmu. Dimanapun berada kita membiasakan itu maqam muraqabah. Sehingga muraqabah itu maqam ihsan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Jibril, maqam ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Menyembahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika ternyata engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang itulah kita, enggak bisa kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sadarilah bahwa Allah itu melihatmu. Itu maqam muraqabah. Jadi merasa dilihat oleh Allah. Sehingga dikatakan oleh Imam Haddad dalam kitab lain, kalau ada seorang hamba itu mau bermaksiat, itu suruh milih di antara dua. Kalau Anda bermaksiat itu satu dari dua. Yang pertama, ada orang bermaksiat itu karena dia tidak percaya kalau Allah melihatnya. Dia tidak meyakini kalau Allah melihat. Baik. Kalau ada orang bermaksiat lalu mengatakan bahwa Allah tidak melihatnya, maka hukumnya adalah kafir. Keluar dari iman karena dia mengatakan Allah tidak melihat. Baik. Yang kedua, dia bermaksiat tapi yakin Allah melihatnya, namanya kurang ajar. Jadi enggak ada pilihan, kata Imam Haddad. Jadi kalau orang faham makna ini, maka susah bermaksiat. Pilihannya dua, bermaksiat meyakini Allah tidak melihat lalu kafir, atau bermaksiat maka dia yakin Allah melihatnya, maka saat itu dia kurang ajar. Makanya perlu maqam muraqabah ini. Kalau muraqabah, selamat. Baik. Yamnauha, yang akan bisa menghalangi hati tersebut. Yamnauha, yang akan bisa menghalangi hal-hal wasawis, afat, khawatir. Yamnau, yang bisa menghalangi ha kepada hal-hal yang merusak tadi. Minad dukhuli, dari masuk ilaihi ke hati. Fa inna, sebab penyakit-penyakit hati itu inda khalathu, kalau sudah masuk ke dalam hati, afsadathu, akan merusak hati. Wa ya'suru, dan akan susah ba'da dhalika, setelah itu ikhrajuha, untuk mengeluarkannya minhu, dari hati tersebut. Kalau penyakit hati sudah masuk, susah orang untuk menghilangkannya. Dan nanti ada diseraskan oleh imam, di sini akan disebutkan punya jendela-jendela yang bakal masuk melalui situ. Hati itu rusak karena apa? Matamu yang pernah melihat, telingamu yang pernah mendengar. Dengar orang gunjingin suudon, melihat sesuatu, akhirnya apa? Orang melihat kita, wah dia bakal memperhatikan saya, masuk bab riya. Jadi ini ada nanti madakhil-madakhilnya, tempat-tempat masuknya. Walyubalik, hendaknya berusaha dengan serius. Yubalik, bersungguh-sungguh. Yubalik, benar-benar. Fitangqiyati qalbihi, dalam membersihkan hatinya. Alladhi huwa, yang hati itu adalah maudhi'u nadhari rabbihi, tempat yang dilihat oleh Allah. Tempat melihatnya Allah. Allah melihat hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah tidak melihat kepada gambar zahirmu ini, enggak. Walakinallaha yanzur ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Tapi ingat, bukan berarti zahir ini enggak penting. Zahir itu penting, tapi ketahuilah zahir itu tidak ada nilainya kecuali batinnya benar. Kalau ada orang mengatakan batinnya benar tapi lahirnya enggak benar, dijamin enggak benar juga. Sebab lahir ini adalah yang menjelaskan tentang batin. Memang ya Allah hanya melihat batin. Tapi sisi lain Allah juga memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Khudzu zinatakum inda kulli masjidin." Khudzu zinatahum, dia saat kita melakukan salat, ambil dandanan, berdandan yang benar, maksudnya meragakan sesuatu yang zahir. Jadi zahir juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketahuilah zahir itu baru ada maknanya jika batin kita benar. Maka benarnya lahir karena batin yang benar. Kalau batin benar, pasti lahir benar. Kalau ada orang ngomong batinnya benar tapi lahirnya enggak benar, dijamin bohong. Tidak bakal benar batinnya. Menjaga hati minal maili, untuk cenderung ila syahawatid dunya, kepada syahwat dunia. Wa minal hikri, dari sifat dengki. Wal ghilli, kebencian, permusuhan di dalam hati. Wal ghish li ahadin minal muslimina. Ghish itu aslinya menipu. Artinya ghish itu ya hati busuk yang ingin menjahati orang lain. Ghish. Kalau ghish di dalam urusan kemasyarakatan berbohong. Tapi ini dari hati. Wa minad dhanni as-su'i, dari berprasangka yang buruk. Bi ahadin, kepada seseorang. Minhum, dari mereka. Wal yakun, hendaknya orang itu nasihan lahum, gemar memberikan nasihat lahum kepada mereka. Dan sambil kita memberikan nasihat kepada orang lain, rahiman, kepada orang muslim tadi, penuh kasih, bihim, kepada orang-orang muslim. Musyfikon, lembut hati. Musyfikon, lembut hati. Syafaqah itu lembut hati. Alhim, kepada mereka. Mu'taqidan, dengan meyakini. Al-khaira, adanya kebaikan. Fihim, kepada mereka. Yuhibbu lahum, hendaknya seorang mukmin yang benar. Hei para murid, para ahli tarekoh, salik tarikil akhirati, orang yang mencari ridha Allah, ketailah hendaknya orang tersebut. Yuhibbu, mencintai. Lahum, untuk kaum muslimin. Ma yuhibbu linafsihi, seperti yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Minal khairi, dari kebaikan. Jika engkau menginginkan kebaikan untukmu sendiri, maka ketahuilah, kalau engkau ahli iman, engkau pasti menginginkan kebaikan itu didapat oleh saudaramu. Maka kalau kita tidak menginginkan kebaikan untuk saudara kita, tidak ada iman di dalam hati kita. Dalam hadis Nabi disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsih. Tidak iman sempurna, tidak sempurna iman kalian semua, salah satu dari kalian kecuali sudah mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Makanya yang bertentangan dengan makna mahabbah ini penyakit hati. Mestinya kalau tetangganya rumahnya kecil, merasa ternyuh, ya Allah semoga bisa segera besar rumahnya, bisa untuk nyaman untuk anaknya. Sehingga orang ngedengki itu bertentangan dengan makna mahabbah. Tetangganya bangun rumah sakit, tetangganya beli mobil sakit, itu penyakit hati yang bertentangan dengan makna ini. Wa yakrahu lahum ahli iman adalah akan yakrahu benci. Yakrahu tidak suka lahum kepada mereka. Ma yakrahu linafsihi seperti yang ia tidak suka untuk dirinya sendiri. Kalau engkau tidak suka untuk dirimu sendiri, engkau pun harus tidak suka jika hal itu menimpa orang lain. Minasyari dari kejahatan. Sampai di sini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita akan masuki bab Muharram. Karena sekarang di bulan Muharram. Semoga kita di awal tahun baru kemarin termasuk orang yang mengangkat syiar tahun baru. Kalau belum, maka minta ampunlah kepada Allah kenapa kita belum mengagumkan syiar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda tobat kita adalah berjanjilah di tahun baru Masehi nanti kita tidak akan ikut merayakannya. Karena hukum merayakannya saat ini adalah haram karena sudah menjadi kebiasaan orang di luar Islam untuk berkumpul meniup trompet, menyalakan kembang api, itu adalah tradisi-tradisi di luar Islam. Dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satattabi'anna, sungguh kalian bakal mengikuti sananal ladzina min qablikum, cara hidupnya orang-orang yang dahulu, maksudnya agama Yahudi dan Nasrani. Sungguh ada di antara kalian itu hamba-hamba yang mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi dan Nasrani. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dhira'an bi dhira'in, sedepa demi sedepa. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin la dakhaltumuhu, sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak. Lubang biawak itu rumah, biawak itu di dalam tanah yang terkelok-kelok. Kamu akan mengikuti. Maksudnya zaman sekarang ini memang zaman kita ini benar-benar tertipu oleh orang-orang kafir. Ngiru gaya hidup mereka, cara makan iya, cara berpakaian iya, tontonan iya, Allah, semuanya ini. Sampai urusan hal-hal yang sifatnya syiar itu kita ngikuti mereka. Tahun baru ini diantaranya. Urusan berpakaian, lihat kalau sudah pakai baju Amerika itu dadanya mekar begini. Barang-barang kafir. Beli ayam saja enggak mau kalau enggak ada bau Yahudinya. Padahal ayam goreng itu lebih enak, ayam goreng Lombok, siapa yang gurih? Lomboknya Lombok. Apa sambalnya sambal pedas enak. Tapi ternyata dasar kita ini kalau dasar sebagian orang lidahnya kalau enggak ada bau Yahudinya enggak mau. Lebih senang beli ikan yang dibohongi, ikannya kecil dibungkus sama tepung. Dipakai kotak yang harganya mahal. Paha satu sambah apa 15.000. Hah? Itu musibah dan itu adalah produk-produk Yahudi. Padahal kalau Anda beli produk Yahudi, itu ada bagian dari keuntungannya akan dikumpulkan dan akan dikirimkan ke Israel untuk mengurangi orang memerangi Palestina seperti saat ini. Makanya kita harus ternyuh dengan keadaan Palestina saat ini. Yuk kita perang melawan orang Yahudi dengan cara jangan mengikuti gaya hidup mereka. Baju, pakaian, produk-produk Yahudi yang saat ini berkuasa di Amerika sana, produk Amerika hentikan semuanya. Berusahalah selagi bisa. Kalau hal-hal yang tidak mungkin, mungkin Anda mengambilnya. Tapi hal yang mungkin urusan makanan, minuman dan sebagainya, ketahuilah kita makan getuk lebih enak daripada harus makan apa itu namanya enggak tahu itu yang macam-macam itu. Aduh, pizza segala macam haya mendibahas. Coba kalau makan yang pertama juga enggak enak, pusing saya. Sampai saya ngomong, saya sering dibawa teman-teman tuh dibawa ke tempat seperti itu. Pertama ya, akhi, saya bukan menolak dihormati. Cuman ini pertama miliknya orang Yahudi, satu. Ini adalah produk-produk Yahudi. Yang kedua, rujak cingur bagi saya lebih enak daripada ini. Paham enggak? Kenapa harus pakai yang macam-macam itu? Itu adalah satu gaya hidup. Gaya hidup yang niru orang kafir. Dan ketahuilah akan digiring bersama mereka nanti. Termasuk di antaranya adalah tahun baru Masehi. Hati-hati jangan sampai ada di antara kita ikut memeriahkan tahun baru Masehi, maka digiring bersama mereka. Siapa yang rela para ibu waktu anak kita trompet lalu dicari Allah niup trompet mati digiring sama orang Yahudi sana nanti. Baik, maka dari itu kita harus berusaha untuk menghindarkan anak-anak kita semua. Rata-rata anak kita itu bukan karena mereka itu ingin sahat maksiat, ikut-ikutan. Jadi turun dari kota, turun dari desa ke kota, ikut saja. Tumblek-blek ke Cirebon misalnya. Hanya duduk ya nunggu jam 00:00. Sudah begitu niup trompet, pulang gitu toh. Tapi ikut, ingat, ini mengagumkan syiar mereka. Dan hukumnya mengagumkan syiar orang di luar Islam haram bagi kita. Maka dari itu kita punya upaya-upaya untuk itu. Yuk kita berjuang untuk itu semuanya. Kita itu sudah tahun yang lalu, ini pertama kita membuatnya. Alun-alun kota Cirebon itu kan sentral. Jadi orang dari penjuru, dari Majalengka turun, Indramayu turun, Kuningan turun, Cirebon sendiri turun. Anak-anak muda kalau sudah malam tahun baru itu mulai dari Gunung Sari itu sudah ditutup jalan kakinya, orang mau ke alun-alun mau niup trompet sama nyalakan kembang api. Jadi mulai tahun kemarin sudah kita blok, semuanya kita rubah. Jadi kita menyambut, waktu itu kita menyambut tahun baru Hijriah. Jadi situ kita buat tabligh akbar. Jadi alun-alun penuh, kita buat sound yang paling gede waktu itu sampai 50 ribu watt. Kemudian di sound disebar ke kiri kanan alun-alun. Kita mengadakan acara di situ sampai jam 2. Jadi pas yang mestinya orang niup trompet saat itu adalah mendengar kita ceramah atau nasyid-nasyid. Jadi sebagaimana budaya niup trompet ini ditiadakan. Dan insya Allah tahun ini juga kita adakan kembali di tempat itu. Dan semoga dimudahkan oleh Allah, karena waktu itu pun juga banyak beberapa instansi yang masih takut, beberapa kelompok orang yang masih ketakutan. Ternyata setelah kita adakan, subhanallah, itu anak-anak muda itu yang semula yang pengen niup trompet itu ternyata juga lalai. Mereka akhirnya dari teman-teman yang kita sebar, mereka mau tidak mau yang lihat pengajian, yang layarnya kita sebar ke kiri kanan mereka. Sebetulnya mereka itu perlu wadah. Mereka ingin ngaji juga. Mereka turun tuh hanya ikut-ikutan. Tidak pengen mereka jadi orang Yahudi juga. Maka tugas kita semua untuk merubah itu semuanya. Yuk kita mengadakan acara. Kalau ternyata ada alun-alun kecil di tempat kita yang biasa untuk itu, yuk kita adakan pengajian agar kita bisa menjauhkan mereka dari mengikuti tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Baik, kemudian setelah itu apa yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram? Bulan Muharram itu adalah bulan mulia, salah satu dari bulan haram yang empat. Bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Inna iddata syuhuri indallahi itna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah punya bulan 12, diantaranya 4 bulan adalah bulan haram, bulan yang mulia. Di antara 4 itu namanya bulan Muharram. Apa yang ada di bulan Muharram? Amalan apa yang semestinya kita lakukan di bulan Muharram? Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan para a'immah yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis yang berbunyi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrillahi al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau Ramadan itu satu bulan itu nomor satu pangkatnya. Paling hebatnya puasa adalah puasa Ramadan. Tapi bulan yang paling bagus untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Tidak ada yang menandinginya. Jadi setelah Ramadan Muharram. Jadi bulan Muharram itu semuanya disunnahkan untuk kita berpuasa di dalamnya. Adapun puasanya ibu, pokoknya saya puasa di bulan Muharram. Selesai, tidak usah pakai niat bahasa Arab yang bikin pusing. Ya kalau hafal, kalau tidak hafal, gara-gara tidak hafal dengan niat, lalu tidak berpuasa. Jadi ibu berpuasa. Cuman mungkin di antara kita ada yang tidak ingin puasa semuanya. Saya ingin ngambil puasa sehari sajalah. Baik, kalau Anda ingin puasa sehari, maka ambil hari yang sangat utama. Paling utamanya di antara sebulan itu adalah tanggal 10 Muharram yang sering disebut dengan hari Asyura. Hari Asyura dari kata Asyir, 10. Jadi tanggal 10 adalah paling bagusnya hari untuk berpuasa di bulan Muharram, karena ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza yaumu Asyura, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza yaumu Asyura lam yaktubillahu alaikum siyamahu man syaa'a falyasum wa man syaa'a wa ana shaimun man syaa'a falyasum wa man falyasum wa man syaa'a falyuftir. Hadza yaumu Asyura, ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan kalian semua berpuasa, tapi aku berpuasa, kata Rasulullah. Man syaa'a, barang siapa yang ingin puasa hendaknya puasa, kalau pengen buka juga enggak apa-apa. Jadi tanggal 10 Muharram itu sunnah. Tanggal 10 adalah sunnah. Nah, fadilahnya apa? Dalam hadis sahih juga Imam Bukhari meriwayatkan, ahtasibu 'alallahi ayukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah akan menghapus dosa yang lalu, setahun yang lalu, dosa kecil tentunya. Kalau dosa gede harus ada tobat khusus. Ini adalah pahalanya 10 Muharram yang jelas adalah sunnah yang dikukuhkan oleh Rasulullah. Kalau pengen nambah lagi, saya pengen nambah. Baik, kalau pengen nambah, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Rasulullah menghimbau sahabatnya puasa di 10 Muharram, rupanya sahabat Nabi pada ganjel di hati mereka. Lalu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Hari ini orang Yahudi mengagungkannya, ya Rasulullah. Hari ini orang Yahudi mengagungkannya. Orang Yahudi juga puasa di tanggal 10 Muharram, ya Rasulullah. Kok kami diimbau untuk puasa 10 Muharram? Jadi sama dong kita ini dengan orang Yahudi nanti, ya Rasulullah. Nah, ini imannya para sahabat Nabi. Imannya sahabat Nabi saking pengen tidak mau sama dengan orang Yahudi. Sampai di saat disuruh puasa oleh Rasulullah merasa tidak nyaman, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimuhul yahud. Ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi juga berpuasa. Nabi Muhammad menyambut keprihatinan ini. Menyambut hati mereka, lalu Nabi Muhammad berkata dalam hadis sahih, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasya'a. Kalau sampai aku hidup tahun datang, tahun depan insyaallah aku akan mulai puasa dari 9-nya juga. Jadi disunnahkan setelah tanggal 10, tanggal berapa? 9, untuk berbeda dengan orang Yahudi. Aku pengen nambah lagi. Kalau pengen nambah lagi, tambah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Cuman sebagian ulama hadis mengatakan ini yang ngomong bukan Rasulullah, yang mauquf kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebagian mengatakan ini adalah memang hadis Nabi. Kita kembali kepada Ibnu Huzaimah, hadis Nabi. Ada hadis Nabi berbunyi, sumu asyura, berpuasalah di hari Asyura. Wa khaliful yahud, tapi ingat, puasa di hari Asyura tanggal 10 plus berbedalah kamu dengan orang Yahudi. Bagaimana caranya? Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, agar berbeda dengan orang Yahudi, tambah sehari sebelumnya tanggal 9, wa yauman ba'dahu, dan sehari setelahnya tanggal 11. Jadi 3 hari, 9, 10, 11. Jadi martabat paling rendah 10, martabat naik ini 9, menaik semini 11, 9, 10, 11. Kalau pengen nambah lagi, Muharram semuanya hari untuk berpuasa. Berpuasalah Muharram, khususnya ibu-ibu itu yang punya utang puasa itu. Kalau bayar utang itu jangan di bulan Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban puasa itu, bu, suaminya juga kena marah. Mau puasa. Jadi mumpung Muharram, yuk dibayar utangnya. Tapi ingat, niatnya niat qadha saja. Sebab kalau ibu niat qadha, dapat pahala qadha plus pahala sunnah. Misalnya plus pas di 10 Muharram, ibu ingin puasa Muharram, yang punya hutang jangan puasa niat Muharram. Puasanya niat, ya Allah aku puasa qadha saja, ya Allah. Nanti ibu diberi oleh Allah pahalanya sunnah juga. Sebab puasa wajib tidak boleh digabung dengan sunnah dalam niat, tapi dalam pahala Allah Maha Pemurah. Cukup niatnya adalah mengqadha, dapat pahala sunnahnya, termasuk puasa Senin Kemis itu. Baik, kemudian setelah itu amalannya. Dan memang berusahalah untuk kita bisa mengamalkannya. Kalau ternyata kita belum bisa mengamalkannya, mintalah ampun kepada Allah, ya Allah, Muharram, 10 Muharram aku kok belum bisa mengamalkannya, ya Allah, karena satu hal, maka ampunilah aku, ya Allah. Jangan sampai ilmu ini kau cabut, ya Allah, dan jangan sampai ilmuku tidak bermanfaat. Jadi kalau kita mendengar hadis atau mendapatkan ilmu, wahai kaum muslimin, kok kita tidak mampu mengamalkannya, ngadulah kepada Allah dan minta ampun, ya Allah, aku sudah dapat ilmu hari ini, tapi kenapa saya belum bisa mengamalkannya. Itu tanda ilmu yang manfaat, dan insya Allah suatu ketika kita bakal mengamalkannya. Mungkin 10 Muharram pun Anda tidak bisa mengamalkannya atau yang lainnya. Maka ilmu yang belum Anda amalkan, adukan kepada Allah, ya Allah, kau beri ilmu aku, ya Allah, tapi ternyata aku belum bisa mengamalkannya, maka ampuni aku, ya Allah. Jangan gara-gara ini kau cabut ilmu ini, ya Allah, tetapkan ilmu itu di hatiku, ya Allah, dan berikan kemampuan kepadaku untuk mengamalkannya. Enak. Kemudian selanjutnya adalah masalah anak yatim. Biasanya ramai di mana-mana orang menyantuni anak yatim. Maka kami jelaskan dengan setegas-tegasnya di sini bahwa tidak ada anjuran secara khusus untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Itu enggak ada. Tetapi bukan tidak boleh, ibu mah enggak kalau nyantuni. Tidak ada anjuran menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Sebab apa? Ini harus kita tegaskan kalimat ini. Sebab menyantuni anak yatim tidak hanya di bulan Muharram, sebab anak yatim makannya tidak hanya di bulan Muharram ya. Anak yatim di Karangmalang Muharram saja makannya. Nah, selebih itu suruh puasa terus. Maka ini enggak benar itu. Kalau nyantuni anak yatim hanya di bulan Muharram, enggak ketemu ini judulnya. Sebab Pak Haji itu dimintai duit itu suruh ngomong, saya akan nyantuni anak yatim nanti saja di bulan Muharram. Nanti saja di bulan Muharram. Sekarang nih di bulan Syawal atau masuk nanti saja bulan Muharram. Pak, orang yatim tetap butuh makan sekarang. Dan memang tidak ada anjuran menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Dan sebelum Muharram bukan hari rayanya anak yatim. Bukan hari raya anak yatim. Jadi menyantuni anak yatim itu tidak hanya di bulan Muharram, sehingga dalam hadis Nabi bukan istilah nyantuni. Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan orang yang menjamin. Kafil bukan nyantuni ini mari. Menjamin kehidupan anak yatim itu kahataini, seperti ini nanti di surga, jajar dengan surganya Rasulullah Allah. Menjamin bukan menyantuni di sini. Menyantuni mah baik. Tapi yang dihimbau oleh Rasulullah itu yang mendapatkan jaminan surga itu menjamin kesinambungan hidupnya, pakaiannya, bajunya dan seterusnya. Nah, kami sekarang ingin mengkritisi tentang kegiatan menyantuni di bulan Muharram, banyak kejahatan di balik itu. Kejahatan yang terselubung di antaranya itu orang yang biasa nyantuni 10 Muharram sudah enggak peduli setelah Muharram. Sebelumnya enggak ini, jadi hanya sebulan tok diurusi, bukan sebulan sehari. Sudah anak yatimnya dijajar lama dapat 50 ribu untuk makan sebulan, untuk makan setahun 10 ribu, 15 ribu, 50 ribu. Allahu Akbar, musibah. Makanya kita ingin keluar dari tempat ini semuanya punya greget, saya harus nyantuni anak yatim, menjamin hidupnya anak yatim. Bawa anak yatim ke rumahmu kalau bisa. Kalau kita repot di rumah, ayo saya akan membayari kehidupan anak yatim. Di pondok mana? Di sekolah mana? Nah ini. Banyak gara-gara budaya menyantuni anak yatim di bulan Muharram ini banyak kesalahan. Di antaranya kesalahannya lagi, Masya Allah, ini saya dikagetkan suatu ketika. Setelah kita berbicara, ayat, awas memakan hartanya anak yatim haram. Hartanya anak yatim harus berikan kepada anak yatim. Tiba ada yang bertanya, Buya, bagaimana hukumnya kalau kita ini pengen mengadakan acara santunan anak yatim setelah kumpul duit? Kemudian di antara uangnya itu adalah untuk dekor, untuk ini, sudah neraka, neraka, selesai sudah. Anak yatim enggak makan dekor. Ini musibah. Duitnya seharusnya jadi makanan anak yatim, makannya buat dekor, buat umbul-umbul, buat segala macam. Ini yang jarang dicermati. Maksudnya si baik karena ilmunya tidak ada atau tidak ada kesadaran, enggak ada yang ingatkan, benar. Waduh, berarti saya ini langsung saya bilang, ini panitia masuk pengen surga enggak? Pengen. Bagus. Panitia pengen surga, nanti pulang rombongan diganti ini semuanya, berapa semuanya ganti, dan alhamdulillah diganti waktu itu. Tapi ketawa setelah itu, astagfirullahaladzim, ya ini orang insaf, enak kalau sama orang insaf. Jadi setelah itu panitia langsung patungan ngomong karena mengganti berapa juta untuk dekor, nyewa sound system segala macam ini. Itu hartanya anak yatim, jangan dipakai foya-foya. Anak yatim butuh makan, tidak butuh dekor, tidak butuh umbul-umbul. Ini permasalahan juga. Kalau Anda ingin buat itu semua, jangan diambil dari hartanya anak yatim. Ini jarang dicermati juga, sudah dikumpulin duitnya atau begitu. Ada ini. Semoga di sini tidak ada. Amin. Ini kejadian di Tulungagung terakhir kita ke sana. Kemarin itu rupanya kita duduk di dekornya anak yatim ini. Bermasalah ini. Untung ada yang bertanya waktu itu, ibu ini paling pertama masuk surga insyaallah ini. Ngingetkan saya ini. Jadi gimana Bu ya caranya? Caranya nanti kalau memang ingin dimeriahkan, jangan diambilkan dari hartanya anak yatim. Mungkin ada orang kaya, saya kasih sukarela untuk panggung, saya suka rela untuk ini. Tapi kalau sudah kita bilang dana sumbangan diputer amplop, sumbangan anak yatim sumbangannya setelah dikumpulkan, tak tanya buat nyewa sound system, nyewa ini, nyewa itu, Masya Allah, itu tidak diperkenankan, hukumnya haram, hati-hati. Yang pertama itu. Kemudian setelah Anda tersentuh, yang pertama apa tadi? Yang dihimbau adalah menjamin kehidupannya, bukan menyantuni. Ini. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan. Setelah tergugah hati Anda untuk menjamin kehidupan anak yatim, Anda harus tahu Anda arahkan kemana anak itu. Jangan hanya senang membantu anak yatim, tapi Anda tidak arahkan. Ini di Cirebon ada. Kemarin kita kan juga salah satu, kita menjadi penasehat salah satu perusahaan yang waktu itu bercerita tentang siapapun anak yatim kalau daftar ke sana bakal disantuni sekolah 12 jam, 12 tahun. Kemudian setelah itu ada air ini air kasih. Kemudian setelah itu kami bercerita tentang satu orang kaya. Ada satu orang kaya di Cirebon itu, waktu kita berbicara, ini kejadian 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Dia ngomong, "Alhamdulillah Buya, saya itu sudah selama ini rutin, kontinu kami membiayai." Iya, mungkin ada masuk angin tapi dijauhkan dari kipas mungkin. Atau memang punya batuk sebelumnya. Nah, agak dijauhkan ya, pindah aja. Pindah sana, pinggir sana. Pindah sana enggak mungkin. Ya insyaallah, ya enggak apa-apa. Dapat anak-anak soleh insyaallah. Enggak apa-apa anak kecil dibawa ke masjid, siapa? Memang harus dibawa ke majelis. Jangan anaknya disimpan di rumah sama televisi, pinternya sama televisi nanti. Bawa ke masjid. Biar langsung aja, Pak, coba. Cepat, Pak, langsung, Pak. Jangan lama, kasihan. Ya, oke, insyaallah enggak apa-apa, enggak apa, bebas majelis enggak ganggu. Ya. Selanjutnya adalah, akhirnya orang itu kami tanya, "Masya Allah, bersyukurlah kepada Allah, Pak, Pak Haji. Kalau Pak Haji ternyata bisa menyekolahkan anak yatim sampai 60 anak. Bahkan di antara mereka ada yang sudah jadi sarjana, Buya, dan sudah kuliah, sudah kerja dan sebagainya." Kemudian kami bertanya, "Pak, pengen tahu saya, sekolahnya di mana aja selama ini? Biayanya juga berapa? Sekolah di SD ini, SMP ini, SMA ini, SD ini, SMP ini, SMA ini." Baik, kemudian saya bertanya, "Pak, mohon maaf, sekolah agamanya di mana, Pak?" "Wah, kalau itu tidak saya pikirkan, yang penting saya biayai saja, Bu ya." Hati-hati, Pak. Kalau seandainya anak-anak yatim itu Bapak biarkan tidak sekolah, dia paling dia goblok, bodoh, dia paling kalau berbuat jahat, dia nyuri jemuran sama nyuri mangga. Tapi gara-gara Bapak sekolahkan, tidak kenal Allah, tidak kenal agama, jadi pejabat, dia ngambil duit negara, duitnya orang, berbuat jahat, itu ditumpangkan waktu Bapak umroh. Ngerti atau tidak? Terus bagaimana, Pak, ini? Bu, ya? Ya, salah. Jadi kalau pengen membantu kehidupan anak yatim, jangan hanya ngasih duit, ya kolah kentok. Harus dipikirkan, sekolah, agama, kenal Allah. Kalau Anda mendidik anak yatim, kenal Allah, tidak rugi di dunia, tidak rugi setelah mati. Tidak rugi di dunia, kenapa? Waktu di dunia dia ngerti bekti kepada Anda. Ngerti bekti kepada Anda. Dia ngerti bekti kepada Anda. Dan di saat mereka di saat Anda meninggal, dia akan mendoakan Anda. Coba kalau tidak kenal agama, buru-buru doa. Waktu hidup saja sudah. Tidak pernah ngerti bukti, bekti. Tidak pernah ngerti balas budi. Ya sudah, hati-hati. Rugi nyebabkan anak yatim, tidak kita arahkan urusan agama. Dan memang maksudnya merawat anak yatim, mendidik anak yatim demi keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kalau Anda termasuk merawat anak yatim, utamakan urusan agama dulu. Cetak jadi ulama, akhlak yang baik. Kalau memang harus jadi dokter yang baik. Kenal agama, kenal Allah, takut kepada Allah, maka yang untung Anda di dunia, dia ngerti bekti kepada Anda, merawat Anda, memperhatikan Anda. Waktu Anda meninggal dunia, mereka tidak lepas untuk mendoakan. Dan amal baik yang mereka lakukan nyampe kepada Anda. Tapi kalau dia jahat, gak benar. Jahatnya gara-gara Anda sekolahkan, Anda masuk alam barzah, dapat kiriman terus kejahatan itu. Hati-hati. Ayo, jangan hanya sedar nyantuni. Maka dari itu kami himbau, kalau ada sumbangan-sumbangan anak yatim piatu itu, Anda harus tahu ini diarahkan kemana. Kalau Anda tidak tahu, jangan ngasih. Tapi jangan pelit juga. Lah ini harus kelanjutannya, harus dilanjutkan. Jangan ngasih tapi jangan pelit. Maksudnya begini, kalau Anda ada orang datang untuk yatim piatu, yatim, kalau Anda ragu, Anda tidak usah ngasih, tapi Anda harus ngeluarkan duit. Misalnya kalau seandainya dia benar caranya, Anda ngasih berapa kira-kira? 50 ribu. Baik. Karena Anda ragu kepada dia, maka Anda tidak boleh ngasih dia, tapi keluarkan 50 ribu. Dikasihkan kemana? Cari yang benar. Sebab gara-gara pendapat, gara-gara omongan kami nanti langsung pelit semuanya. Kata Buya, selagi kita ragu enggak boleh ngasih. Kan saya enggak kenal, enggak ngasih. Ah, kan enggak keluar duit ini, bukan. Jadi tetap Anda keluar duit tapi bukan ke orang itu. Khususnya yang disebar yang Anda tidak kenal, bahkan di Jawa Timur itu ternyata ada yayasan-yayasan yatim piatu. Ternyata itu koordinatornya orang Kristen dan untuk pembiayaan gereja dan anak-anak yatim Kristen. Duh. Yang datang adalah orang pakai kerudung. Hati-hati. Jadi jangan ngasih urusan yatim piatu asal ngasih, sumbangan asal ngasih, tapi jangan pelit. Kalau Anda di mobil Anda pakai keropak kok Anda ragu, Anda jangan ngah. Tapi jangan pelit. Jadi berapa? Seandainya benar kasih berapa, Bu? 10.000. Sisihkan 10.000. Papa, ini 10.000, pegang ya. Ini nanti masuk ke masjid sana atau ke mana. Jadi hati kita tetap benar. Baik, jangan asal ngasih, hati-hati. Termasuk yayasan Kristen yatim pun ternyata juga ada. Kemarin juga kita di base seperti itu. Itu yayasan begini. Cuman saya ragu ini semuanya. Saya lihat kan kita bawa, saya bawa laptop yang internet. Saya lihat judulnya begini, shit. Tapi yayasan, oh Kristen semuanya. Ini kita di bis, ada bis dari Surabaya kan kita ke mana? Ke Bangil itu saya naik bis. Kemudian ada dibagi-bagi amplop begitu. Setelah amplop dibagi kan ada logonya, ada stempelnya yayasan begitu. Kemudian saya lihat di website, oh masya Allah, untung saya tidak ngasih. Tapi jangan pelit ini. Jadi hati-hati yang demikian itu. Baik, kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah, hei para pengurus yayasan yatim piatu, hati-hati. Yang namanya anak yatim itu nyentuh hati. Hampir semua orang tersentuh kalau ngomong anak yatim. Cuman ternyata banyak ustadz masuk neraka gara-gara anak yatim. Padahal tadi orang pengen masuk surga gara-gara anak yatim. Ternyata banyak ustadz itu masuk neraka gara-gara anak yatim. Itu proposal anak yatim buat cari duit kesana kemari. Ternyata duitnya jadikan baju istrinya. Anak yatimnya tetap melarat. Yayasan yatim piatu ini hati-hati. Wah itu neraka paling gede itu. Ternyata pengurus yatim piatu di sebuah kota ngomong, kami punya problem juga begini nih Buya. Jadi ada orang senang mendirikan yatim piatu, memang paling enak cari duit melalui label yatim piatu. Sumbangan baik dari pemerintah, dari orang kaya, dari ini paling cepat. Kalau sudah Ramadan tuh makanan banyak, kiriman. Ternyata itu bukan untuk anak yatim piatu, bukan si yatim yang dapat, tapi hanya untuk mengenyangkan perutnya ustadznya. Ustadz, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Makan barangnya anak yatim, makan api itu. Maksudnya pengen masuk neraka itu. Ini tolong. Maka Anda berjuang di yatim, berusahalah Anda. Dan wajib Anda punya ilmu ini. Kalau enggak ada yang tahu kan ustadz siapa yang mau kritik. Ustadz kan setelah malaikat ustadz zaman sekarang ini. Ustadz zaman sekarang itu enggak boleh salah itu. Waduh, kayak wali besar sudah. Jadi enggak boleh dikritik dan sebagainya. Jadi kalau berbuat jahat enggak ada yang tahu. Duitnya anak yatim masuk enggak ada yang tahu. Proposal terus jalan ke sana kemari. Setiap hari buat proposal. Orang bantu. Tapi anak yatimnya katanya setiap hari kurang terus. Musibah. Ini nerakanya para ustadz itu ya. Anak yatim. Maka yang ngurusi anak yatim yang serius bagimu surga. Termasuk ini beberapa waktu yang lalu, 3 tahun, 4 tahun yang lalu ada pengen membantu pondok. Ada orang pengen bantu pondok, rupanya pakai kertas begitu. Beras 30 karung atau 20 karung sebulan, ya sudah. Kalau memang itu enggak apa-apa untuk pondok. Bagus. Bisalah untuk 2 hari, 3 hari lah. Akhirnya di situ kok ini adalah bantuan untuk anak yatim yang ada di pesantren Al-Bahjah. Waduh, saya tutup, Pak. Kalau itu untuk anak yatim, saya enggak boleh makan. Saya bukan yatim, abah ibu saya masih ada. Dan saya sudah tua. Anak-anak saya pun tidak boleh makan, saya masih hidup. Itu menyusahkan saya. Sampaikan kepada bosmu, kalau pengen ngasih nanti bukan untuk anak yatim. Untuk semua penghuni pesantren. Baru saya bisa. Untuk berjalannya pondok. Sebab kalau untuk anak yatim, berarti saya harus berikan anak yatim. Tidak boleh saya bagi ke yang lainnya. Sebab urusan anak yatim itu amanat. Bahkan kalaupun seandainya saya enggak mampu, itu adalah saya boleh mengambil itu hanya secukup dan saya pun tidak berlebihan. Itu pun sebagian ulama mengatakan kalau tiba-tiba kita kaya dikodok diganti, Dalam Al-Qur'an, "Faman kana huniyan falyastafif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf." Kalau kaya, awas jangan ngambil sedikit pun. Kalaupun melarat, kita boleh makan sedikit. Misalnya Anda mengurusi anak yatim tapi Anda tidak punya kerjaan, Anda boleh makan bareng sama mereka, tapi makannya pun tidak boleh berlebihan. Anak yatim ini dapat sepotong daging, Anda makan 3 potong, kurang ajar namanya. Makan bareng kayak mereka. Itu pun para ulama mengatakan, jika ternyata sampai mati kok Anda melarat, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau Anda tiba-tiba berubah kaya, Anda hitung itu, bukan? Makanya yang paling enak itu kalau sudah ngurusi anak yatim, saya tidak boleh menyentuh hartanya anak yatim. Selesai. Enggak usah hitung-hitungan nanti. Ya kan, enggak nyentuh kan kita? Maka ini luar biasa. Harus diperhatikan masalah-masalah semacam ini. Sehingga waktu itu kami tolak karena kami tidak mau repot anak yatim yang ada di rumah kita. Kemudian setelah itu ada hal yang perlu diperhatikan. Masalah anak angkat. Biasanya mengambil anak yatim dijadikan anak angkat. Adopsi hukumnya haram mutlak, tidak bisa ditawar menurut 4 madhab semuanya. Bahkan itu ijma' ulama. Adopsi yang maknanya merubah nasab. Jika ada seorang laki-laki kecil, anak kecil di panti asuhan namanya Ahmad bin Ali. Anaknya Pak Ali, namanya Ahmad. Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad, anaknya Pak Ali. Pak Ali itu meninggal, berarti anaknya Ahmad itu ya yatim. Karena yatim saya ambil, saya buat akte, aktenya menjadi Ahmad bin Yahya Zainul Ma'arif. Nah, maka merubah nasab begini haram dan ini dosa gede, saya tidak akan mencium bau surga. Maka adopsi hati-hati. Kalau Anda ingin rawat, rawat saja, enggak usah pakai adopsi yang merubah nasab. Merawat anak yatim di rumah Anda kemuliaan. Beri makan dia, sekolahkan dia. Cuman kadang ngomong, nanti kalau gede ninggalin saya, kalau tahu bapaknya bukan saya. Bakal meninggalkan Anda kalau Anda salah mendidik. Kalau Anda didik yang benar kenal Allah, tidak bakal meninggalkan Anda. Baik, ini jadi tidak boleh yang namanya adopsi mutlak haram, tidak boleh. Adapun yang sudah terlanjur, tetap tidak boleh Anda tutup-tutupi. Suatu ketika harus Anda kasih tahu bahwasanya nak, orang tuamu adalah si A, si B. Wajib, karena ada urusan, ini urusan hukum agama yang banyak sekali. Pertama urusan mahram, batal wudu dan tidak batal wudu, haramnya buka aurat atau tidak. Kemudian yang lain urusan nasab. Kalau Bang Ahmad yang saya ambil anak tadi bukan anak saya, maka dia tidak bisa mewarisi saya. Kalau dia pun kaya raya, tidak boleh saya mewarisi dia, karena tidak ada hubungan waris. Kalau ternyata nasabnya saya rubah menjadi bin saya, anak saya, lihat, kalau saya mati, dia jahat, dia akan menuntut mengambil waris juga. Berarti saya zalim kepada anak saya. Berarti warisnya anak saya akan diambil juga oleh dia. Ini masalahnya gede, bukan kecil. Makanya adopsi ini juga harus disampaikan. Wah ini, ternyata ada salah satu orang yang dia adalah tokoh masyarakat, kiai, punya anak adopsi 3. Loh, gimana Ustaz? Ya betul, yang dibaca hanya Fathul Qorib bolak-balik. Memang adopsi tidak disebut Fathul Qorib kan? Fathul Qorib tidak nyebut adopsi. Ilmu tidak begitu Ustaz. Coba di kitab yang lain kita masalah nasab. Nasab itu seperti apa? Intisab kepada seseorang yang bukan nasabnya haram, tidak akan mencium bau surga. Fathul Mu'in tidak menyebutkan masalah adopsi. Minhaj tidak menyebutkan adopsi. Tapi kalau kita membaca sarah tafsir ada. Majallallahu adiyakum abna'akum, dijelaskan di situ kisahnya Rasulullah yang punya anak angkat namanya Zaid bin Muhammad, padahal namanya aslinya Zaid bin Harithah. Akhirnya turun ayat itu dirubah, tidak boleh Zaid bin Muhammad, jadi Zaid bin Harithah. Sampai bekas istrinya Zaid yang namanya Sayyidah Zainab dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ramai di Mekah Muhammad menikahi bekas mantunya. Dijawab tidak. Zainab bukan bekas mantunya sebab Zaid bukan anaknya. Ini dibatalkan oleh syariat. Ini masalah adopsi. Jadi kalau Pak Anda pengen mengadopsi merawat anaknya seseorang, tidak usah dirubah nasabnya dia. Tetap ditunjukkan bapakmu itu agar dia ngerti bakti ke bapaknya. Saudaramu ini, saudarami ini, maka Anda mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau Anda merubah nasab adopsi, katanya pengen nyantuni anak yatim, pengen masuk surga, nyantuni anak yatimnya belum tentu diterima. Tapi apa? Dosanya mengubah nasab langsung diterima. Berarti dapat neraka duluan sebelum dapat surga. Baik, na'udzubillah. Baik, kemudian yang terakhir adalah masalah anak zina. Anak zina makomnya sama dengan anak yatim, bahkan lebih dari itu. Sebab anak zina tidak berdosa dia. Yang dosa adalah ibunya. Yang jahat adalah pekerjaan ibunya. Semoga Allah menjaga kita dari zina. Amin. Anak zina tolong diperhatikan. Anak zina tolong diperhatikan dia, sebab apa? Kalau anak zina itu Anda biarkan, dia akan hidup bersama ibunya yang pezina atau lingkungan pezina. Dia bisa saja menjadi pezina-pezina baru nanti kalau sudah dewasa. Maka ini harus perhatian lebih. Kalau anak yatim biasa, bisa saja ibunya solehah kan? Aman. Tapi ini biasanya perempuan-perempuan nakal dan sebagainya tiba-tiba punya anak. Kalau Anda bisa mengangkat dia adalah hebat mulia. Lebih dari itu, kita pun harus mengajari orang untuk menutup aibnya. Sehingga di saat dewasa nanti, anak ini tidak merasa dirinya itu tidak punya bapak. Ternyata fikih itu gak cukup, wahai kaum muslimin, wahai para ustad. Kalau Anda belajar ilmu fikih, lihat. Kalau ada anak zina, seorang wanita melahirkanlah anak tanpa seorang suami, maka nasabnya anak kepada ibunya, bukan kepada laki-laki yang menghamili. Kan begitu, itu fikih. Kalau Anda hanya bicara fikih saja, lihat, gak nyambung dengan adab dan akhlak. Sehingga nanti, kalau seandainya ada seorang perempuan punya anak perempuan, dari zina, maka anak perempuan ini tidak ada yang bisa menikahkan kecuali wali. Hakim, bukan wali. Karena dia tidak punya wali. Kalaupun seandainya ada yang menikahi ibunya, kemudian tidak dirawat lebih dari 6 bulan, maka bapaknya itu adalah bukan bapak sesungguhnya. Tidak nasabnya nyambung kepada bapaknya. Mohon maaf, contoh saja langsung. Saya menikahi seorang perempuan yang hamil. Baru 2 bulan lahirlah itu sang anak. Maka anak itu nasabnya tidak ke saya. Karena anak perempuan itu nasabnya tidak ke saya, maka saya tidak bisa menjadi wali. Tetapi akankah kita langsung obral nanti waktu dia menikah, lalu berkata, Yahya tidak boleh menikahkan karena bukan anaknya? Berarti kita menyebar aibnya dia yang sudah dipendam 18 tahun, 20 tahun, kita bongkar, berarti dia berzina. Ya, ini kebodohan. Ustaz bodoh. Ternyata Ustaz harus cerdas dalam menutup aib. Ini bagaimana? Misalnya saya tidak bisa menikahkan anak ini karena dia adalah bukan anak saya. Saya tidak bisa menikahkan, tapi saya masih bisa menutup. Bagaimana cara menutupnya? Gampang saja. Mungkin saya setting, saya pergi ke tempat yang jauh waktu pernikahannya, sehingga saya bilang pada wali, walinya adalah nih, yang menikahkan adalah walinya. Atau mungkin saya susah untuk meninggalkannya. Bagaimana? Wong anak saya kok saya tidak menikahkannya? Nanti orang ribut nih, saya dianggap baik. Saya akan menikahkan anak saya itu, anak yang nasabnya enggak sambung kepada saya, dengan laki-laki itu dengan cara tahkim. Tahkim itu adalah salah satu hukum fikih yang besar tapi dilupakan oleh para ustaz juga. Tahkim itu begini ceritanya. Calon suami istri, anak saya tadi yang bukan anak saya secara sungguhnya, anak saya tadi yang ibunya pezina, anak saya yang ibunya pezina ini, misalnya saya contoh biar gampang, kalau tidak pakai saya, pakai orang lain enggak nyambung. Wong berandai-andai kan, andai kan apa-apa. Beneran yang gak mau ya, na'udzubillah ya. Saya anak tersebut, perempuan tersebut dengan calon suaminya menyerahkan kepada saya, namanya tahkim. Buya, saya serahkan kepada Buya untuk menikahkan kami, lalu saya jawab, saya terima, namanya saya muhakkam. Makom saya kayak hakim, muhakkam. Baru setelah itu saya nyantai, ya fulan, angkah tuka, wajawas tuka, bifulanah. Selesai, binti saya terserah, binti siapa saja. Baik. Yang jelas saya muhakkam, sah pernikahannya. Kemudian di sisi lain, kalau ada orang anak zina yang tidak ada bapaknya, wahai kaum muslimin, Anda punya kewajiban menutup aib mereka. Anda datangi itu perempuan dan berjanji untuk tidak cerita ke siapapun. Adapun suaminya gimana? Bilang saja, ini adalah binti Abdullah. Abdullah mana? Tenggelam di laut. Atau di mana? Yang penting jangan dibilang, ini anak kowar, anak zina, enggak punya bapak. Sak kampung tahu semuanya. Ini kami rasakan di kampung kami itu ada. Di kampung kami itu ada, satu keluarga itu semua orang tahu si fulanah tidak punya bapak. Itu sampai di sekolahan, di SD itu saya masih ingat dia itu. Jadi disebut-sebut kalau dia tidak punya bapak. Lah kok sebar? Ini karena, mohon maaf ya, ini adalah karena ketidakmengertian kita, tidak punya ilmu. Sehingga pezina akan disebar kemana-mana. Jadi terkenal ibu itu sudah pezina. Jadi punya anak 3 semuanya kayak begitu akhirnya. Padahal mestinya kita ajari ibu, zina adalah haram. Tutup zina itu, jangan cerita ke siapapun. Anak saya gimana? Saya ada punya. Bilang saja, nanti akan disetting. Ada bapaknya adalah Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Hayy, Abdul siapa? Abdul itu. Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Anwar. Nasabnya banyak pakai saya. Enggak apa-apa ke sana. Enggak apa-apa. Yang penting tertutup. Sehingga semua orang di kampung akan mengatakan bahasanya anak perempuan ini dari ibu yang baik, punya bapak yang baik. Bapaknya di mana? Serah. Yang enggak benar itu dah bapaknya dinisbatkan ke orang yang hidup. Berarti adalah memalsukan nasab. Abdurrahman alamatnya mana? Alamatnya hilang. Alamatnya hilang sudah. Jadi ternyata itu ada ilmu khusus untuk menutup aib, dan ketahuilah ilmu ini adalah ilmu yang jarang disampaikan. Bukan saja jarang disampaikan, jarang diingat oleh para ustaz. Makanya ilmu ini tidak ada di buku, maka ilmu itu kami ambil dari guru, dari guru, dari guru. Saya mengambil dari guru saya. Saya tidak pernah menemukan saya baca di buku. Saya mendengar guru, intabih ya waladi, wahai anakku, perhatikan ilmu ini. Bahkan guru kami ngomong, ilmu ini jarang kamu dengar. Ilmu menutup aib ini jarang kamu dengar. Makanya ini yang kamu ambil dari mulut saya. Diambil dari gurunya, dari guru, dari guru, dari guru. Sampai kepada Rasulullah yang mengatakan, waktu ada perempuan zina datang, la'allaka lamasta, la'allaka qabalta. Mungkin hanya sentuhan saja, mungkin hanya mencium saja, mungkin belum sampai masuk. Jadi tidak dibongkar urusan zina. Enggak ada di kitab Falkul Qorib, kitab enggak ada. Tapi ilmu dari lesanul masyayih, dari lidahnya guru, dari guru, dari guru. Itu adab akhlak, ilmu yang perlu dihadirkan. Baik, sampai di sini saja yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Masih ingat ya, urusan menjamin anak yatim bukan nyantuni ya. Kemudian ada lagi ya, masalah mengusap kepala itu adalah sunnah memang. Mengusap kepala anak yatim sunnah. Dalam hadis sahih sunnah. Cuman hadis itu ada sambungannya memang. Kalau memang Anda tidak punya duit, ngusap saja sih boleh. Yang bermasalah itu, sudah punya duit gak pernah ngusap. Yang ngusap 1000 orang kebang itu anak yatim gini. Sebab dalam hadis Nabi itu ada satu orang ngadu ke Rasulullah. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun yashu an qaswati qalbihi. Ada orang datang ke Rasulullah ngadu dengan kerasnya hati. Hatinya keras, dengar ceramah gak sadar-sadar. Sama maksiat seneng, sama ketaatan kurang. Ngadu ke Rasulullah, maka Nabi menjawab, "Atuhibbu ayyulayyan qalbuka wa tudrak hajatuk?" Apakah engkau ingin dilembutkan hatimu dan hajatmu dikabul oleh Allah? Jawab, "Na'am ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Irhamil yatima," beri kasih sayang kepada anak yatim. "Wa at'imhu min ta'amika," beri makan seperti yang kau mau makan. "Wamsah ra'sah," usap kepalanya. "Yalin qalbuka," maka akan lembut hatimu. "Wa tudrak hajatuka," akan dikabul hajatmu. Lihat, kasih sayang dulu hati. Rindu untuk menyantuni, rindu untuk menolong. Yang kedua, kasih makan. Baru ngusap. Jadi ngusap itu ada sambungannya dengan ngasih makan. Ngusap tok. Ya, pusing anak yatimnya. Ngusap perlu karena tanda kasih, dipeluk dan sebagainya. Iya. Ngusap tok. Yo, kita berombongan ngusap anak yatim. Nah, ini baik. Jadi perlu memberi makannya, perhatikan itu saja ya. Ya harus jadi ambil anak yatim insyaallah nanti semua niat. Sampai di rumah saya harus ngambil satu anak yatim. Kalau belum niat dulu, Bu. Kalau ternyata ibu nggak bisa masukkan anak yatim ke rumah ibu, ibu bisa membiayai anak yatim. Kita bisa arahkan misalnya di daerah Tulungagung, daerah Blitar, daerah ini ada sekolah-sekolah yang di situ banyak anak yatim. Ibu bisa ngambil satu anak. Buya, saya pengen biayai si A, si Ahmad atau si Ali tadi sampai selesai SD-nya atau apa. Saya biayai sebulan berapa sih? 300.000 misalnya. Kalau Anda bantu satu orang 300.000. Kalau Anda mengatakan berat 300.000, bertiga patungan 100, 100, 100. Keberatan ambil 6 orang, 50, 50. Sebulan 50.000 keberatan. Minta anaknya jadi yatim nanti. Nah, ini ternyata harus ada greget, Bu, untuk nyantuni anak yatim. Kalau belum nanti kodir sama Ustaz Salahuddin. Ustaz Salahuddin, gimana ini? Saya ini grup ini pengen nyantuni anak yatim. 55 aja sudah, 100-an, 100-an, 500.000. Bisa sekolah dipanggil nanti. Bisa jadi ulama nanti, 500.000 sebulan. Bahkan kalau Anda punya anak 3, dengan biaya 500, 500, 500, tolong tambah satu orang lagi. Ketahuilah pinternya 3 anakmu gara-gara Anda menolong anak yatim. Sehingga dikatakan tidak ada orang besar saat ini, orang alim zaman sekarang, kecuali karena bapaknya dulu pernah nyantuni anak yatim sengaja atau tidak disengaja. Dan janji Allah, wallahu fi auni al-abdi madamal abdu fi auni akhih. Kalau Anda nolong anak yatim, Anda nolong anak yatim, maka Allah akan menolong anakmu. Ya itu. Jadi kalau pengen pinter anaknya, bukan hanya difasilitasi laptop, komputer, hafalan ini. Pinter bisa jadi setan nanti. Tapi kalau Anda menyekolahkan anak dengan benar, Anda dorong keberhasilan mereka dengan menyantuni anak yatim, dengan membiayai kehidupan anak yatim, maka putra-putra Anda pun akan cepat hebat. Wallahu a'lam bisawab. Masih ada 20 menit, silakan. Silakan, hai fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini, Buya. tadi diuraikan bahwa kita dihimbau supaya menutup aib zina. Nah, kalau dalam hukum Islam kan ada yang namanya hukum cambuk. Nah, berarti kan yang menghukum itu dosa dong, Buya. Karena membeberkan aib orang yang zina. Yang kedua yaitu masalah anak yatim. Saya kurang paham tentang batasan umur. Identitas yatim itu sampai umur berapa? Dan yang ketiga, ini masih menyangkut masalah proposal buat anak yatim. Nah, di mana yang biasa beredar yaitu pembangunan masjid atau masalah raskin yang mentarjetkan bahwa sumbangan wajib. Nah, yang jadi permasalahan anak yatim tersebut terkena hukum wajib membayar sumbangan untuk masjid yatim. Berikut masalah raskin. Biasanya kalau masjid itu maksudnya disuruh sumbangan. Iya. Pokoknya kan kata disamaratakan pakainya kata. Nah, itu untuk membangun masjid, Buya. Saya pengen penjelasan Buya. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kayaknya. Banyak sudah ibu-ibu aja. Banyak ini tiga. Ibu-ibu satu. Nanti kalau ada lebih. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami hormati dan dimuliakan Allah. Saya mau bertanya, ada anak ngirim ke kampung buat anak yatim, dan si ibu itu memberikannya, bukan? Si anak ngirim ke kampung ke ibunya buat anak yatim, 10 anak yatim, dan yang satu dikasihkan kepada yang bukan anak yatim. Kira-kira gimana itu? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hukum orang zina. Makanya ilmu itu harus belajar, enggak boleh ilmu itu mendengar. Hukum zina itu boleh ditegakkan hanya oleh hakim. Tidak boleh orang per orang menghukum zina. Dan zina itu baru bisa dijalankan hukum zina kalau bisa terjadi perzinaan itu bisa disaksikan 4 saksi. Sehingga hampir tidak terjadi ini, 4 saksi. Ya kalau ada orang zina disaksikan 4 saksi itu zinanya kurang ajar atau tidak? Di mana tempatnya? Nah ini makanya begitu. Hampir tidak pernah terjadi orang dicambuk gara-gara saksi. Sebab 4 saksi. Kalau seandainya Anda bertiga ngelihat orang zina, Anda bertiga ngelihat orang zina, lapor ke hakim, Pak Hakim, saya ngelihat orang zina. Ditanya berapa orang kamu? 3. Bertiga ini dicambuk 80 kali semuanya. Karena enggak boleh membuka app kecuali 4. Kalau sudah 4 ini berlebihan, orang ini zina di alun-alun kali. Jadi yang pertama. Jadi dengan saksi 4. Kemudian isyarat dari hadis Nabi itu ada orang ngaku zina kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, alaktu wa qad zanaitu. Hancur aku Rasulullah, aku telah zina. Apakah Nabi Muhammad langsung menyambut? La'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya sentuhan saja. La ya Rasulullah, aku melakukan zina. La'allaka qabalta, mungkin kamu ciuman saja. Lihat, oleh Rasul dijauhkan, pengen dihindar, gak langsung, oh iya, terus di mana tempatnya? Berapa kali? Ini, Ustaz Mesum itu gak ada. Rasulullah pengen menjauhkan dia. Ini pendidikan Rasul. La'allaka qabalta, mungkin kamu hanya menciumnya. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, barangkali hanya tidak masuk. Ya Rasulullah, aku melakukannya. Baik, sudah 4 kali. Sudah Rasulullah ingin menutup, dia masih terus membuka sampai 4 kali baik, kemudian ditegakkan hukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya dengan ikrar. Lah makanya kalau dia ikrar ngaku maka baru dihukum. Sementara mengaku sendiri tidak dianjurkan. Kalau orang berzina itu dianjurkan ditutup, enggak usah ngomong ke siapapun. Sehingga hakim pun kalau ada orang ngaku kepada hakim, "Hakim, saya zina." Ya kayak Rasulullah, yang benar ah paling tidak. Maksudnya isyarat agar balik pulang ke rumah. Sebab apa? Bakal kebongkar aibnya, tetangganya malu, ibunya malu, bapaknya malu, semuanya malu. Ini pendidikan Islam. Sehingga ikrar itu sendiri ternyata tidak dihimbau. Orang kalau ingin bertobat dari zina cukup nangis kepada Allah di tengah malam. Sudah, tidak perlu ulangi, selesai. Enggak usah dicambuk. Kebodohan ustaz, harus dicambuk dong. Siapa yang menyuruh nyambuk? Kalau enggak dicambuk enggak diampuni Allah. Oh, enggak. Mintalah ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi, maka selesai urusannya. Dan keluargamu tetap aman, terjaga, tidak usah pakai dicambuk. Sehingga bahkan kalaupun seandainya harus dihukum, maka itu beda antara orang yang dihukum gara-gara saksi dan dihukum gara-gara pengakuan. Kalau gara-gara saksi kan pasti ya, karena 4 orang melihat, dan melihatnya pun mohon maaf, sampai melihatnya caranya sama dan di tempat yang sama dan keluar masuknya sama. Itu kalau saksi wong enggak, saya ngelihat dari sana, oh enggak diterima. Maksudnya pengen dijauhkan daripada membongkar app-nya orang itu loh. Lah kalau ada orang itu dihukum, mau dihukum gara-gara saksi, beda dengan dihukum gara-gara ngaku tadi. Misalnya hukum rajam kan diantem, dilempari batu sampai mati, dilihat ini dihukum karena ditemukan berzina oleh 4 saksi atau ikrar ngaku. Kalau dengan 4 saksi diikat karena sudah pasti dia melakukan zina. Tapi kalau orang ikrar pengakuan tidak boleh diikat. Kenapa tidak boleh diikat? Mungkin dia waktu dilempar merasa sakit, bilang, "Mohon Pak Hakim, saya bohong kemarin itu. No. Saya tidak melakukan itu semuanya." Ini ternyata dihimbau untuk menutup. Jadi urusan zina dihimbau untuk menarik kembali kalau sudah ngaku kepada hakim. Tetap lihat kalau kita belajar fikih. Memang tidak disebut di Fathul Qorib sekali lagi. Tapi ilmu ini ada. Jadi dihimbau untuk kita itu apa? Menutup aib dirinya sendiri. Jadi kalau pengen tobat kepada Allah, banyak orang pengen zina, saya pengen dicambuk. Tidak perlu dicambuk. Takutlah kepada Allah, selesai. Kalau dicambuk semua orang tahu, bahkan ada di Cirebon ini. Memang ya, dia itu adalah bukan orang belajar ilmu, biasanya nyalah-nyalahkan, bid'ahin menyalahkan. Rupanya apa? Seorang perempuan, ibu pernah berzina, ngadu kepada kami nangis, katanya saya harus cambuk oleh anak saya. Memang tidak harus, karena pemerintah kita belum memerintah Islam, ibu harus cambuk. Siapa yang nyambuk? Siapa saja yang ada di rumah, sehingga dia minta dicambuk oleh anaknya. Ini kiai bodoh kalau begitu. Anaknya yang enggak tahu kalau ibunya zina jadi tahu tuh. Itu ada itu yang kita tahu orangnya suka membid'ahkan orang, menyesatkan orang. Ilmu itu perlu ya Ustaz. Enggak ada ilmu tuh makanya. Rupanya suruh mencambuk orang yang ngadu. Jadi saya harus dicambuk oleh anak saya. Astagfirullah, anaknya jadi tahu ibu saya pezina. Ini kebodohan ya. Mana baik, jadi itulah, jadi tetap harus ditutup. Jadi mencambuk, menghukum itu bukan serta-merta, bukan dicari-cari siapa yang berzina. Siapa berzina? Bahkan kalau Anda ngelongok di rumahnya orang, pengen lihat orang zina, bukan dia yang dihukum, biarpun dia berzina, Anda yang dihukum, ngapain? Bahkan matanya dicolok pun boleh orang itu. Jadi itu, begitu harus ditutup urusan zina itu, subhanallah. Maka dari itu tolong hati-hati. Di samping itu, membongkar aib zina dosanya juga sangat gede, lebih gede daripada zina itu sendiri. Maka Anda jangan menyebut si fulan zina, makanya bilang anak zina, itu kan merendahkan ibunya juga. Mungkin ibunya sudah tobat, jadi gak ada istilah anak haram, gak ada, semuanya anak halal. Anak haram, anaknya itu halal, anaknya bersih, anaknya tidak bodas, gak boleh, gak ada anak najis. Yang najis adalah pekerjaan ibunya, dan semoga ibunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian apa tadi? Anak yatim, umur anak yatim itu adalah sampai baligh. La yutma ba'dal bulugh. Kalau sudah baligh tidak ada anak yatim. Jadi kalau sudah baligh wanitanya, anak gadisnya haid atau laki-lakinya keluar mani, maka saat itu sudah baligh. Maka di saat baligh bukan disebut sebagai yatim lagi. Tapi selagi dia masih fakir, anak yang tidak mampu, maka tetap kita dihimbau untuk menyantuni agar kita mendapatkan bantuan Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang-orang lemah kayak begitu itu. Maka dari itu kita perlu lebih mengumumkan sebuah yayasan panti asuhan dan orang fakir, lebih aman. Jadi kalau ada orang nyumbang juga untuk 3, untuk yatim piatu dan orang fakir. Jadi nanti di saat orang itu, anak itu sudah balek, masih berhak untuk makan di situ, karena dia kalau sudah tidak yatim masuk bab fakir. Selesai. Ini kami himbau untuk lebih aman. Jadi tidak hanya yatim saja, tapi yatim dan anak fakir. Biasanya kalau ada itu yang ngerti ilmu itu. Sebab kalau anak yatim sudah balek enggak boleh lagi di situ, usir. Itu karena Anda tidak yatim lagi. Ya gitu. Kemudian sumbangan wajib itu bukan wajib syar'i dari Allah ya. Akan tapi kita itu mewajibkan diri sendiri. Tentunya itu harus ada batasnya di saat orang itu mampu. Anda tidak boleh memaksa orang lain untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi tetap misalnya ini sumbangan wajib, tapi harus dilihat. Kita pun mewajibkan sesuatu tapi dilihat. Kalau memang dia tidak mampu, kita bantu. Kalau ingin menyeragamkan, boleh. Orang kaya yang menangani, dia tidak mampu, baik, biar saya yang nanggung, kau yang bayar. Misalnya dua yang tidak mampu, semuanya bayar 5.000 untuk pembangunan masjid. Dan kalau menarik jamaah untuk membangun masjid itu lebih bagus, dan itu benar, enggak ada masalah. Tapi mewajibkan itulah yang menjadi bermasalah. Maksudnya wajib bahasanya itu adalah ada tuntutan secara moral, enggak enak ini. Mungkin begitu, sebab enggak ada wajib-wajib syar'i kecuali orang mewajibkan aku bernadar. Nah, jadi sumbangan biasa itu bagus daripada zakat yang dipakai bangun masjid. Zakat itu murni miliknya orang fakir. Tapi kalau sumbangan, tapi kalau udah anak yatim harus tolerir dong. Anda itu sebagai orang di masyarakat mesti ngerti dong, dia mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu langsung dibisiki, kalau enggak mampu nanti ngomong ke saya ya. Kalau yatim tidak mampu, jadi jangan disiksa anak yatim. Kalau memang dia, jadi anak yatim pun ternyata ya tidak harus semuanya disantuni, bahkan ada anak yatim yang enggak boleh disantuni. Bapaknya miliarder mati. Jadi kaya raya, jadi enggak perlu santuni, tapi perlu diarahkan urusan ekonominya. Nah, baik, itu saja. Jadi boleh saja mengambil sumbangan dari masyarakat. Misalnya begini, untuk bangun kamar mandi masjid apa? Al-Qurdi, karena kamar mandinya kurang. Kalau seandainya ini, maka sumbangan 5.000 semuanya. Tapi tetap ada catatannya, yang punya uang. Masa 5.000 aja nggak punya. Ada ini misalnya itu misal. Maka itu boleh saja. Tapi ketahuilah, jangan mewajibkan kepada orang sesuatu yang tidak wajib. Wajib atas harta itu hanya urusan zakat saja. Halak. Urusan zakat sama nafkah wajib. Selebihnya adalah himbauan. Kita harus sukarela. Jadi bayar dengan penuh kelegaan. Baik, itu saja. Kemudian ibu yang terakhir, pertanyaan yang terakhir ibu. Tidak boleh bu, kalau sudah untuk anak yatim diberikan anak yatim semuanya. Kalau tidak ibu bayar kodok diutang, bayar utang. Kalau ibu misalnya dapat anaknya ibu sudah sekolah, sudah dapat rezeki banyak di kota, ngirim duit 1 juta ibu, 1 juta ini untuk 10 anak ya yatim. Tak taunya satunya ibu kasihkan bukan anak yatim, ibu bayari dan ganti itu. Jadi enggak boleh, sebab anak yatim haknya anak yatim ya. Jangan sampai kita salah di dalam memberinya. Ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan, diamalkan ilmu kita semuanya. Kita doa bersama. Tahun baru ingat, ada strategi lagi bu, agar anak kita tidak ikut tahun baruan bu. Nanti menjelang tahun baru, ibu sudah sekarang bikin janji sama anak-anak. Nanti tanggal 1 Januari itu berapa sih misalnya? Kalau hari Rabu, malam Kamisnya, waktunya orang pada nyalakan kembang api, bilang, nak, malam Kamis nanti kita nyembelih ayam yuk. Malam tanya kapan? Berikut berapa hari minggu lagi? Jadi sudah terlanjur janji sama ibunya? Gak bisa. Yang bermasalah itu bu, sudah terlanjur janji sama temennya, perang sama ibunya nanti. Ya, sebelum mereka punya janji, ibu sudah pinter, yang pinter-pinter. Nak, nanti masak nyembelih kambing rumahnya mbah. Kita ke rumah sana, atau kita ziarah ke pondok ini. Jadi sudah terlanjur janji sama ibunya, gak bisa janji sama yang lainnya. Pokoknya bagaimana anak kita itu agar tidak ikut tahun baruan itu. Masya Allah, na'udzubillah ya. Itu musibah besar di masyarakat kita kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan tradisi yang bukan tradisinya orang Islam. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Engkau sangat mampu untuk meyatimkan anak-anak kami. Engkau sangat bisa menjadikan anak-anak kami semua yatim, ya Allah. Ya Allah, maka dari itu kami mohon panjangkan umur kami, ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan untuk mendidik anak-anak kami sampai mereka dewasa, ya Allah. Dan berikan kelembutan hati kami kepada anak-anak yatim, ya Allah. Berikan kelembutan hati kami, ya Allah, kepada anak-anak yatim, ya Allah. Dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjamin kehidupan mereka, ya Allah. Jadikan kami bapak untuk anak-anak yatim yang ada di sekitar kami. Dan jadikan kami ibu-ibu untuk anak-anak yatim di sekitar kami, ya Allah. Hidupkan hati kami untuk mencintai anak yatim, menjamin kehidupan anak yatim, mendidik anak yatim, mengayomi anak yatim. Dan jauhkan kami dari berbuat zalim, ya Allah, atas nama anak yatim. Jangan sampai kami memakan hartanya anak yatim. Dan jika ada di antara yang hadir yang pernah zalim kepada anak yatim, kami mohon ampuni dan berikan kesadaran. Sungguh kami tidak rela jika ada satu orang yang ada di tempat ini berbuat zalim kepada anak yatim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semua yang datang ke tempat ini punya hajat. Hajat kami banyak, maka kabulkan hajat kami. Di antara hajat kami ada di antara kami, atau bahkan kami semua ini punya dosa, maka hajat kami pengampunan darimu. Maka ampuni kami, ya Allah. Ada di antara hajat kami ada yang rizkinya sempit, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Ada lagi hajat kami, ya Allah. Ada di antara yang hadir orang yang belum indah dalam kehidupan rumah tangga mereka, berikan keindahan dalam rumah tangga mereka. Ada di antara hajat kami, ya Allah, kami punya anak-anak yang susah diatur, ya Allah. Maka berikan kepada kami anak yang soleh soleha. Berikan, ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami, ya Allah. Ada di antara kami punya hajat ingin menikah, ya Allah, maka kami mohon kabulkan hajat mereka. Kirimkan kepada mereka pasangan, orang-orang yang kau muliakan, orang-orang baik yang kau muliakan, ya Allah, yang menjadikan sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguh hajat kami sangat banyak, ya Allah. Hajat kami, di antara kami ada yang sakit, maka ya Allah sembuhkan, ya Allah. Dan jadikan biaya pengobatan menjadi amal jariah, amal yang, ya Allah, yang kau terima, yang bakal kami lihat kelak di akhirat, ya Allah. Sungguh hajat kami sangat banyak. Di antara kami ada orang-orang yang ingin punya anak, ya Allah. Berikan kepada mereka anak yang soleh soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan sungguh hajat kami banyak. Di antara kami atau tetangga kami ada orang yang pernah meninggalkan solat, maka hajat kami adalah ingin mereka itu solat, ya Allah. Jadikan mereka ahli solat, ahli solat, ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada satu orang pun yang ada di tempat ini, di kiri kanan masjid ini, satu orang yang tidak melakukan solat. Kami tidak ingin, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, maka ya Allah, berikan, ya Allah, kepada mereka kesadaran dan tutup aib mereka, ya Allah. Tutup aib mereka di dunia hingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau siksa, ya Allah. Dan jagalah mata kami dari melihat aib orang lain, dan jaga orang lain dari melihat aib kami, ya Allah. Dan bukalah mata kami untuk melihat aib kami sendiri, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Tahu, ya Allah. Panjangkan umur kami semua. Ampuni guru-guru kami dan orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Berkailah tempat ini dan berkailah yang berjuang di tempat ini. Berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di tempat ini, baik yang berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan tenaga mereka, yang berjuang dengan pikiran mereka. Kami mohon berikan ketulusan, keikhlasan, dan berikan kepada mereka imbalan di dunia sebelum di akhirat, ya Allah. Dan berikan keikhlasan, keikhlasan, dan kirimkan ke tempat kami orang-orang ikhlas, orang-orang ikhlas yang kau muliakan, yang, ya Allah, yang menjadikan sebab kami semua mulia. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, cabutlah nyawa kami kelak, ya Allah. Dan jadikanlah ucapan kami saat kau cabut nyawa kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pengumuman kepada para hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Kurdi, ada undangan dari Masjid Nurul Faqih, yaitu acara peringatan Tahun Baru Islam yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 4 Desember malam 5 hari Selasa malam Rabu. Insya Allah acara akan diisi dengan maulid Nabi, pembacaan rotib yang dihadiri oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos dari Jatibarang. Insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Nurul Faqih Desa Pende. Mohon para pencinta-pencinta ilmu untuk menghadiri pengajian rutin di Desa Pende dengan pembacaan maulid Simtuturor dan rotib Bulhadad yang akan dihadiri oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos. Kemudian pertemuan yang akan datang Majelis Buya Yahya insya Allah pada tanggal berapa? Kalender barunya belum ada. Yang penting Rebu ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.